ada kopi. Ah, jangan bodoh sih mau nyari. Oh, jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah juga belum dodolan. Kau yang sering kan goblok. Nya teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu? Sajadi heun. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atau sama urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu? Sebut ka aing nyebut makhluk naon nya. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawala nu goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana ye? Geus neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Well, ngerasana tejabri gureun. Eta kadenge ku nyah yang dikriting. Hayang diboroman buuk. Alah, karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Laras salira agama Islam. Laras, laras pulang. Kayak gitu. Ah, rada tu percaya. Nah. Maya Islam maka ikat. Adiknya mah agama Islam mana itu kudu maka jilbab. Ugu dah wewe. Acung maka-maka gamis acung. Iya. Manya lalaki make gamis. Ya ho. Oh. Gamis mah kuau pakena ku awewe sok dipake jeupa. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh. Gemul. Duit nu ka jawa. Gemul heuh tamu atuh. Gop gemul mah dirinya kareureun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh teh digemor si goblok digemol gemol mah para dijualan moal atuh teh mah ieu. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Wah, Pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Logreun Sakoponangan Suryah Dilaga Brekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke. Suhu maksimum 35 derajat celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana cece. Iya cece. Cece basoka. Alah. Bener agama Islam ini. Ya heeh. Oh. Sing hayang salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid belenggu. Ya, aing nyaho di wajib. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik urang teh. Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener si lain agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam ayat 5. Jemilaan le. Jadi tanya ge. Rukun Islam teh ayat 5. Hiji syahadat. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 munga haji mun kawasa di jalanan. Akur yang manehnya genep dek mah ah lain Islam atuh ayo agama sesat boa-boa maneh anu akun nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka yang rukun Islam ayah genep naon hiji-hiji nasya syahadat sholat, zakat, puasa 5 munga haji mun kawasa di jalana hai ka genep balik deui titik ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui mur hoohnya Ayo. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teh boga di Arab mending balik deui ka dieu di lebur urang. Balik deui ka imah di dieu pansyaur Nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi nah atuh tercatatnya. Tapi da bener teh. Ayo itu agama naon? Sarua Islam. Ayo rukun Islam. 7. Nah, jadi laliur. Kiu, ay. Tapi malah lener. Nah, make 7 sia teh. Balikna, heeh, make kapal. Narek lempang kitu. Aih, atuh berarti lalap di laut oge. Okay. Tapi atuh Gusti. Teh, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu lupa apa. Salompang mah boran urang ke moal nepi-nepi. Sya. Syaratna tapi bener euy. Waduh bener tauhid di jelma ya. Tauhid jira. Bisa jadi ya jelma teh geus nganyang sampai pageto. Aing mah lain geus sampai pageto deui geus nganyang ka lioban. Aing ngan bana radia. Aduh. Lamun kitu wae tiasa pageten dalapan. Naon? Rukun Islam deh. Kau ngaluihan dengan 177 na. Oh, ada kening kalima, kening asli na mah. Tapi di luihan ku mana jadi bener oge cek. Jadi bener oge. Ayo jelma lumpuh Yuni ni nge je. Iya. Anu luak leo koma deganana ni. Kita istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ayo ke 8 sisi lain naon. Dahar. Pet. Sabab lah mau orang ke dahar. Dapah hai. Aduh. Syah. Dek bisa numpah kapal aku mah. Orang lamun ke dahar. Yang layo syon. Meren orang ke aja papang. Salapan. Naon. Minum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melang nanti koro. Tapi aduh ampun. Sepuluh naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya puting man tak jaku kitu nama kumala lain ngarek tapi salah ai mana rek nama handis belas naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan. Aduh, agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Duh, bade ku teh kaharti. Dua welas naon jeung ngising. Naha deh dahar wae. Geuning goblok ya.